Hujan telah reda, menanti apa kabar? Angin telah beda, ditiup terik sinar. Merenung bertanya pada diri ini, entah salah apa hingga kau pilih sendiri. Hati ini merasa diungkap lewat kata. Apakah dengan mimpi bisa menolak sepi? Walau sekedar mampir, saya ingin kau tuk hadir, menjawab tanda tanya dari hati yang kusuh. Jujur saja, kenapa sekarang? Namun kau berubah taras seperti yang seharapkan. Apa sayang kurang, kasih bahagia. Apa yang sebuat agar kau bisa ceria. Kasih tahu saja dulu kau punya alasan. Yang diam tutupi sebuah kesalahan. Sulain subeda, mungkin karena dia kau tambah jauh, lupa janji dan setia. Kenapa sekarang ku berubah? Kau terus terang. Thank you.